Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Insyaallah kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarihu rahimahullah: Amma ahlus sunnati wal jama'ah fa innahum ya'takiduna jami'an annal kaba'ira la tujibu kufran wa anna sahibaha yakunu fasiqan mulliyan. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah: Amma ahlus sunnati wal jama'ah. Adapun ahlus sunnah wal jama'ah dalam bab ini, dalam permasalahan fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar. Karena akhir dari pembahasan kita menyebutkan tentang permasalahan ini. Di sana ada kelompok-kelompok yang tersesat dari jalan yang benar, dari bimbingan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaku dosa besar. Muslim melakukan dosa besar, meninggal dunia, belum sempat bertaubat darinya. Atau pelaku dosa besar, belum bertaubat, dia masih hidup. Maka ahlu sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah dari dua kelompok yang tersesat dalam hal ini. Yang pertama adalah kelompok Al-Khawarij. Semisal dengannya atau hampir mirip dengannya, kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang lain adalah Al-Murji'ah. Al-Khawarij menyatakan bahwasannya pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Seorang Muslim yang melakukan dosa besar, terjatuh pada dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam, dan kekal di dalam neraka. Ini keyakinannya orang-orang Khawarij. Yang hampir mirip dengannya adalah Mu'tazilah. Al-I'tizal atau mereka-mereka yang berpemahaman Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Muslim apabila dia terjatuh melakukan dosa besar, maka di dunia ini dia disebut dengan fi manzilatin bainal manzilatain, berada di satu tempat di antara dua tempat. Dikatakan Muslim bukan karena dia terjatuh pada dosa besar, dikatakan kafir juga belum karena statusnya masih sebagai Muslim. Lantas apa yang tepat untuk mereka ini? Kata mereka, huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Sudah, untuk tengah-tengah, sebut saja mereka berada di tempat, di antara dua tempat, antara Islam dan kafir. Adapun hukumnya di yaumul qiyamah, Mu'tazilah sama dengan Khawarij, menyatakan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan muslimin kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kelompok yang tersesat yang kedua, tadi ekstrim kanan, ini yang ekstrim kiri. Pelaku dosa besar, seberapapun dosa besar yang dia lakukan, selagi dia muslim, jelas telah diyakini dengan pasti bahwa dia adalah seorang muslim, maka dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanannya sama sekali. Enggak ada kaitan antara iman dengan perbuatannya. Imannya tetap sempurna. Imannya tetap utuh. Imannya tidak berkurang sama sekali. La yadurru ma'a al-imani dhanbun. Kata mereka, orang-orang Murji'ah ini, tidak akan membahayakan keimanan dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Sehingga mereka menyatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar, fa'imanuhu kamil, keimanannya tetap sempurna. Ahlu sunnati wal jamaah, tengah-tengah di antara dua kelompok sesat ini tadi. Ahlu sunnati wal jamaah menyatakan bahwasannya pelaku dosa besar dari kalangan muslimin, maka mereka dikatakan muslim bi islamihi wa fasiqun bi kabiratihi. Muslim fasik. Dia tetap statusnya sebagai seorang muslim ada. Ketika dia melakukan dosa besar, maka dia menjadi seorang yang fasik. Ini hukum di dunia. Adapun yaumul qiyamah, maka mereka berjalan di atas dalil dari Alkitab wa Sunnah. Mereka menyatakan bahwasannya pelaku dosa besar dari kalangan muslimin yang meninggal dunia belum sempat bertaubat darinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam al-jannah tanpa azab. Dan apabila Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya terlebih dahulu di neraka sekadar dengan dosa dan kemaksiatannya. Dan akhir kehidupannya, akhir kesudahan dari perjalanannya, dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah karena dia seorang muwahhid. Inilah keyakinan yang benar. Kata beliau rahimahullah, amma ahlu sunnati wal jamaah fa innahum ya'takiduna jami'an anna al-kabaira la tujibu kufran. Fa innahum, maka mereka, yaitu ahlu sunnati wal jamaah, ya'takiduna jami'an, semuanya meyakini, sepakat mereka ahlu sunnati wal jamaah, anna al-kabaira, bahwasannya kabair, dosa-dosa besar. Mungkin sebahagian kita bertanya, apa sih dosa-dosa besar itu? Apa contoh-contohnya? Disebutkan oleh para ulama bahwa suatu dosa dikatakan dia dengan dosa besar apabila ada ancaman padanya. Dia melakukan perbuatan tersebut, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar. Pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Atau dosa itu dikenakan hukuman had padanya. Dia melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan, dan telah layak untuk ditegakkan hukuman had. Mencuri, potong tangannya. Berzina, dirajam. Apabila telah menikah. Atau yang masih bujang, dicambuk dan diasingkan. Mabuk-mabukan, minum khamer, dicambuk. Demikian pula menuduh seorang muhsin yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, dituduh sebagai pezina. Dia sang penuduh tadi apabila tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang keempat-empatnya mereka semua melihat perbuatan zina tersebut, dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia sang penuduh dicambuk. Demikian pula dosa-dosa yang lainnya yang terdapat penegakan hukuman had padanya. Atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat laknat darinya atau terdapat laknat padanya dari perbuatan tersebut. Maka itu termasuk dari kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Ahlu sunnati wal jamaah seluruhnya meyakini bahwasannya seorang muslim yang melakukan dosa besar, la tujibu kufuran, dosa besar itu belum bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam menjadi kafir. Wa anna sahibaha yakunu fasiqan, dan pelakunya, pelaku dosa besar tadi, dia menjadi seorang yang fasik. Namun tetap dia sebagai seorang muli yang beragama Islam, di atas millah Islam. Muslim fasik. Muslimun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Muslim dia dengan keimanan dia, dengan syahadatain, dengan terhindarnya dia dari kesyirikan, dia masih dikatakan muslim. Fasik dia dengan perbuatan-perbuatan dosa besarnya. wa huwa fil akhirati tahta masyiatillahi. Adapun nanti di negeri akhirat, meninggal dunia, dibangkitkan manusia menghadap Allah Azza wa Jal, ditegakkan hisab di sana, pelaku dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasar dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah mengampuninya. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati dalam pembahasan Fathul Majid dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Hadithul Bitaqah. Hadis seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk yang hidup saat itu, yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar, dipanggil dia, ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, halaka min hazanah, apakah kamu punya kebaikan? Dia merasa enggak pernah melakukan kebaikan. Ketika ditunjukkan kepadanya sijillat, catatan-catatan, gulungan-gulungan catatan dosa-dosa yang dia lakukan, yang dicatat oleh para malaikat, dia tidak mengingkarinya. Ingat dia, tahu semua itu adalah dosa dia. Maka ketika dia merasa bahwa dirinya binasa, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ballaka indana hazanah, bahkan engkau memiliki hasanah, kebaikan di sisi kami. Fatukhraj lahum bitaqa fiha la ilaha illallah. Dikeluarkanlah bitaqa, kartu kecil. Kalau bitaqa itu bisa dikatakan seperti KTP, itu bitaqa syakhsiyah. Kartu kecil seperti itu. Tertulis padanya, la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang dia ucapkan ikhlas lillahi azza wa jal, sidqan min qalbihi ma'a yakin. Disertai dengan keyakinan dia. Dan dia menjaga dirinya tidak sampai terjatuh pada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Dia jaga tauhidnya. Tetapi dosa besar dia lakukan. Bukan satu dua, banyak sekali. Maka seorang muslim ini tadi menyatakan, ma hadhihi al-bitaqa ya rab, ma hadhihi al-bitaqati ma hadhihi sijillat. Ya Allah, apa gunanya, apa fungsinya kartu kecil ini dibanding dengan gulungan-gulungan catatan dosa ini? Menunjukkan bahwasannya si muslim ini tadi meninggal dunia, dia melakukan dosa besar, belum bertaubat darinya. Dan itu tercatat dengan catatan yang jelas, sempurna. Sehingga dia merasa, apakah ada manfaat dari kartu kecil yang di situ terdapat kalimat tauhid? Innaka la tuzlamul yaum. Engkau hari ini enggak akan dizalimi. Al-hadis, panjang hadisnya. Asyahid bahwasannya seorang muslim yang dia meninggal dunia dengan tetap melakukan dosa besar dan belum bertaubat darinya, tahta masyiatillahi azza wa jal, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a afa anhu wa dakhalahul jannata biduni azabin. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Allah memaafkan dosa-dosa besarnya. Wa dakhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah biduni azab, tanpa azab terlebih dahulu. Langsung dimasukkan ke dalam al-jannah. Namun ikhwani fiddin a'azakumullah, bukan berarti hadis ini kita jadikan sebagai landasan untuk bermudah-mudahan. Yang penting enggak syirik, enggak bid'ah, semua dosa besar labrak terus. Allah kan maha pengampun, Allah maha pemaaf, Allah maha penyayang. Rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah Azza wa Jal. Siapa yang menjamin kita akan meninggal dunia di atas tauhid, di atas Islam? Siapa yang menjamin bahwa dosa-dosa besar tadi yang dilakukan tidak akan menyeret dia untuk melakukan yang lebih parah lagi? Enggak ada. Ketika seorang terjatuh pada dosa besar dan terus-menerus berada di atasnya, menunjukkan bahwa dosa itu akan melahirkan dosa yang lebih besar, sebagaimana ketaatan akan menumbuhkan ketaatan berikutnya. Maka kita harus berhati-hati, jangan seperti ucapan sebahagian mereka, ah yang pentingan masih Islam, yang pentingan gak syirik, gak bid'ah. Iya, memang benar, seorang muslim dia tidak akan kekal di dalam neraka, seorang muwahhid. Namun bukan itu permasalahannya. Itu adalah keyakinan yang benar, seorang muslim tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah ada yang bisa menjamin kita bahwa kita merupakan sahibul bitaqah? Enggak ada yang bisa menjamin. Lah bagaimana kalau seandainya kita bukan termasuk dari sahibul bitaqah tadi, dan kemudian dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka? Na'udzubillahi minan nar. Neraka dunia saja kita enggak mampu dibakar di sana. Walaupun nanti setelah dibakar, udah diangkat, dimasukkan di ruangan yang sangat dingin, ber-AC dan segala macam fasilitas yang menyejukkan. Tetap kita pasti akan menghindar. Mending kita langsung masuk ke ruangan ber-AC dengan segala fasilitas yang menyejukkan dibanding kita dibakar terlebih dahulu. Maka seorang muslim harus benar-benar berhati-hati dan fatin, memiliki kecerdikan dan jauh pandang ke depan. Keselamatan akhiratnya tidak bisa digadaikan dengan apapun. Wa insya'a 'adzabahu fin nari biqadri jinayatihi, dan apabila Allah menghendaki maka Allah akan mengazabnya terlebih dahulu di neraka, dibakar, diazab, disiksa dengan berbagai macam siksaan. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau melewati sebuah kuburan, ini masih di dunia, ini masih di alam barzakh, ada dua penghuni kubur yang jalan itu dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, innahuma la yu'adzaban, sungguh kedua penghuni kuburan itu tengah disiksa, mendapatkan siksa kubur. Ini masih di dunia, belum di alam akhirat. Mereka di alam barzah, meninggal dunia, dikubur. Karena dosa besar yang dilakukannya, di alam barzahnya sudah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidaklah mereka disiksa dengan sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Padahal dosanya besar, yaitu perbuatan namimah. Al-qalatu bainan nas ala wajhil ifsad. Mengantarkan, menukilkan ucapan-ucapan di antara manusia dengan tujuan ingin merusak hubungan dua orang sahabat yang baik selama ini. Mengadu domba bahasa kita. Siksa kubur. Yang satu lagi, tidak membersihkan diri dari kencingnya, najisnya mengenai pakaian dia, mengenai badannya. Tidak membersihkan diri dari najisnya, sembarangan dia qada hajah. Terdapat atau terancam bahkan menerima siksa kubur. Ini masih di alam barzah. Wa in syaa'a 'adzabahu fi an-nari biqadri jinayatihi, apabila dia menghendaki maka Allah akan mengazabnya di neraka sekadar dengan jinayatihi, pelanggaran yang dia lakukan. Tsumma takunu nihayatuhul jannah, kemudian akhir dari perjalanannya akan masuk ke dalam al-jannah. Ini akidah ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan pelaku dosa besar. Allahu alam bissawab. Adapun terkait masalah al-ghulu fid din, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.